السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian juga seluruh pendengar radio Bas FM di mana saja berada, juga pendengar radio yang ada di Madiun dan Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjut membahas pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Muzani dalam risalahnya Syarh Sunnah, yang kemudian diberi keterangan dan penjelasan oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahumallah dalam kitab yang beliau beri judul sebagai Ta'liqatun ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Muzani rahimahullah. Pada kesempatan yang sebelumnya kita membahas tentang beberapa hal terkait dengan pokok-pokok keyakinan yang juga menjadi keyakinan dari Al-Imam Al-Muzani. Sebelumnya kita membahas tentang keyakinan beliau bahwa makhluk ini ketika ajalnya sudah sampai, maka makhluk yang berupa manusia atau jin semuanya akan mati dan kemudian akan dikubur dan mengalami tekanan di dalam kubur. Kemudian nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban, akan mendapatkan hisab, dan hisab orang mukmin dengan orang kafir akan berbeda bentuknya. Dan itu, keyakinan yang seperti itu juga merupakan taqarrub. Memiliki keyakinan yang semacam itu merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut pada perkataan Al-Imam Al-Muzani berikutnya, halaman 105. Beliau rahimahullah mengatakan, wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun wa bi sunufil ladzati yataladzadzun wa bi afdalil karamati yuhbarun fahum حينئذ إلى ربهم ينظرون لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها bimukhrajin ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladhina attaqaw wa uqbal kafirin annar wa ahlul jahdi an rabbihim yawma idhin lamahjubun wa fil nar yusjarun labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alayhim wa fil adhabi hum khalidun la yuqda alayhim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adhabiha kadhalika najzi kulla kafur khala man syaa Allahu minal muwahhidin ikhrajahum minha. Artinya kurang lebih, sambil kita baca kembali, wa ahlul jannati, dan ahlul jannah, penduduk sorga, yauma idzin, pada hari itu, fil jannati yatana'amun, di dalam sorga mereka bersenang-senang. Wabisunu fil ladzati yataladzadun, dan dengan berbagai macam kelezatan mereka menikmatinya. Wabi afdalil karamati yuhbarun, dan dengan karamah yang paling afdal yang Allah berikan kepada mereka, mereka dijadikan bergembira ria. Fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun, maka mereka pada waktu itu melihat Tuhan mereka, melihat Allah, melihat Rabb mereka. La yumaruna fin nadhari ilaihi wa la yashukkun, mereka tidak bimbang di dalam melihat Allah dan tidak ragu di dalam melihat Allah. Artinya tidak ada kebimbangan bagi mereka, keyakinan bahwa mereka akan melihat Allah. Fawujuhuhum bikaramatihi nadhiratun, wajah-wajah mereka dengan karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka berseri-seri wajahnya. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhiratun, mata-mata mereka karena karunia yang Allah berikan kepada mereka, mata-mata mereka akan melihat Allah. Fi na'imin da'imin muqim, dalam kenikmatan yang terus menerus dan selama-lamanya. La yamassuhum fiha, mereka tidak akan ditimpa oleh kelelahan. Wa ma hum minha bimukhrajin, la yamassuhum fiha nasabun, mereka tidak ditimpa di dalamnya, di dalam sorga, oleh kelelahan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya. Ukunuha da'imun wa dhilluha, di dalam sorga senantiasa pohon-pohon yang ada di dalamnya berbuah dan teduh. Tilka uqbal ladhina taqaw, itulah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uqbal kafirina annar, sedangkan kesudahan bagi orang-orang kafir adalah neraka. Wa ahlul jahdi, sedangkan orang-orang yang kafir, yang ingkar, ar rabbihim yawma idzin lamahjubun, mereka pandangannya terhalang untuk melihat Allah. Pada hari itu pandangan mereka terhalang sehingga tidak bisa melihat Allah. Wa fin nar yusjarun, di dalam neraka mereka dibakar, dijadikan bahan bakar, dinyalakan, dibakar di dalam neraka. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, sungguh buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka. Sungguh buruk tindakan diri mereka yang mereka persembahkan untuk diri mereka, yaitu bahwa Allah SWT murka kepada mereka, dan di dalam neraka, di dalam azab, mereka kekal. selama-lamanya. Wa fil adzabi hum khalidun, di dalam azab mereka kekal. La yuqta alaihim, mereka tidak dibinasakan. Fayamutu, sehingga mereka mati. Mereka tidak dibinasakan hingga mereka tidak mati. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan dari mereka dari azabnya. Kadzalika najzi kulla kafur, demikianlah kami balasi setiap orang yang sangat kafir. Khala man syaa Allah, kecuali orang yang Allah kehendaki di antara orang-orang yang bertauhid, untuk Allah keluarkan mereka, orang-orang yang bertauhid, maksudnya yang bermaksiat, orang bertauhid yang bermaksiat, yang ketika dimasukkan ke dalam neraka, Allah akan kehendaki mereka untuk keluar dari neraka. Kecuali orang yang Allah kehendaki daripada orang-orang yang bertauhid, ikhrajahum, untuk Allah keluarkan mereka, minha, dari neraka. Ini keyakinan yang juga dianut oleh Al-Imam Al-Muzani tentang penduduk sorga yang akan bersenang-senang di dalam sorga, dan mereka semuanya akan melihat Allah SWT, sedangkan orang-orang kafir mereka tidak akan bisa melihat Allah, dan mereka akan kekal di dalam neraka. Selanjutnya, keyakinan yang lain adalah bahwa ada orang-orang yang bertauhid tapi mereka melakukan kemaksiatan, apabila dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah SWT, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Selanjutnya, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan asy-syarh qawluhu wa ahlul jannati yawma idzin fil jannati yatana'amun wa bi sunufil ladzati yataladzadun wa bi afdalil karamati yuhbarun. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, yang artinya, dan ahlu sorga pada hari itu di dalam sorga mereka bersenang-senang. Wa bi sunufil ladzat yataladzadun, dengan berbagai macam kelezatan mereka menikmatinya. Wa bi afdalil karamati yuhbarun, dan dengan karamah, kemuliaan yang paling afdal yang Allah berikan kepada mereka, yuhbarun, mereka dijadikan bergembira ria. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, kama akhbarunallahu jalla jalaluhu an hadzal na'im fi ayatin adidatin, itu sebagaimana apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang keyakinan ini, itu sebagaimana Allah telah menghabarkan kepada kita tentang kenikmatan ini di dalam ayat-ayat yang bermacam-macam. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa ahli sorga akan bersenang-senang di dalam sorga. Minha, di antara ayat itu adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Az-Zukhruf ayat 71. Yutafu alaihim bisihafim min zahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Ayat ini menerangkan betapa kenikmatan yang diperoleh oleh ahli surga, di mana mereka akan bersenang-senang dengan kenikmatan itu. Yutafu alaihim bisihafin, akan diedarkan kepada mereka, bisihafin min zahabi wa aqwab, piring-piring yang terbuat dari emas dan gelas-gelas yang juga terbuat dari emas. Akan diedarkan kepada mereka piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari emas. Di dunia kaum muslimin dilarang untuk makan dari bejana-bejana yang terbuat dari emas, tapi nanti di sorga mereka akan mendapatkannya, bejana, piring, gelas, diedarkan untuk mereka itu terbuat dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, di dalam sorga mereka akan mendapatkan apa yang diinginkan oleh hati. Watalazul a'yun, dan yang sedap dipandang oleh mata, mendapatkan segala apa yang diinginkan oleh hati, mendapatkan segala apa yang sedap dipandang oleh mata. Wa antum fiha khalidun, dan kalian akan kekal di dalamnya. Begitu juga Allah berfirman menjelaskan tentang kenikmatan di sorga dalam surat Al-Insan. Di sini dinukil ayat ini dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-22. Allah berfirman, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan sorga dan pakaian sutra. Allah memberikan balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan sorga dan pakaian sutra. Pakaian sutra di dunia haram dipakai oleh laki-laki kaum muslimin, tapi di sorga menjadi halal, menjadi kesenangan bagi penghuni sorga. Allah balas mereka karena kesabaran mereka, sabar bertahan dalam keimanannya, sabar menjalankan ketetapan-ketetapan Allah, sabar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kesabaran mereka itu Allah balas mereka dengan sorga dan pakaian dari sutra. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik. Mereka di sana di sorga itu bersandar di atas dipan-dipan. La yarawna fiha syamsaw wa la zamharira. Mereka tidak melihat di dalamnya matahari yang sangat terik. Jadi tidak melihat teriknya matahari yang sangat tidak menyamankan badan. Wa la zamharira, dan tidak merasakan dingin yang berlebihan. Artinya yang dirasakan di sorga itu adalah serba enak dan sejuk, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ini dorongan, tasjiy, motivasi kita untuk berlomba-lomba mendapatkan sorga. Wadaniatan alaihim zilaluha. Naungan-naungan pohon-pohon yang ada di sorga itu dekat di atas mereka. Iyub, teduh pohon-pohon yang ada di sorga, daun-daunnya rimbun menaungi penduduk sorga. Wadhullilat qutufuha tadhlila, dan untuk memetik buah-buah sorga dimudahkan dengan sangat mudahnya. Dari manapun kita menginginkan buah-buah itu, maka akan dimudahkan untuk memetiknya tanpa kesulitan apa-apa. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Akan diedarkan kepada mereka bejana-bejana yang terbuat dari perak, dan juga gelas-gelas yang benih, gelas-gelas yang jernih, bening. Kanat qawarira, yang laksana kristal. Gelas-gelasnya bening, jernih, bagaikan kristal. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Gelas-gelas kristal yang bening, yang terbuat dari perak. Kristal terbuat dari perak, bening, jernih gelasnya, terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira, yang mereka bisa menentukan ukurannya untuk dirinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, tidak berlebihan dan tidak kurang. Diambil gelas-gelas itu sesuai dengan ukurannya dirinya masing-masing. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka di sorga akan diberi minuman dengan segelas minuman yang di dalamnya terdapat campuran jahe. Jangan dibayangkan seperti jahe yang di tempat kita. Jahenya mesti enak itu. Walaupun namanya sama, dinamakan jahe, tetapi hakikat jahe yang ada di dunia dengan yang ada di akhirat pasti berbeda. Karena yang di akhirat itu adalah ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Keindahan, kelezatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum terlintas di dalam hati manusia. Jadi akan diberi minum dengan segelas air yang berisi jahe, yang berisi air minuman yang dicampur dengan jahe. Ainan fiha tusamma salsabila. Yang ini bersumber dari mata air di dalam sorga yang disebut dengan salsabil. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Akan dikelilingi mereka oleh anak-anak muda, anak-anak yang masih muda belia, mukhalladun, yang terus abadi dalam kemudaannya. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Jika kamu lihat mereka, anak-anak muda belia ini, kamu sangka bahwa mereka adalah mutiara yang bertebaran. Anak-anak muda belia yang mengelilingi kita, kalau kita lihat, kita pandang mereka, subhanallah, cakep-cakep, laksana mutiara yang bertebaran. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau lihat keadaan di sana, di dalam sorga, maka kamu lihat berbagai macam kenikmatan yang banyak dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabrak. Pakaian mereka terdiri dari pakaian sutra tipis yang halus yang berwarna hijau, wa istabrak, dan sutra yang tebal. Wa hullu asawira min fiddatin. Mereka dipakaikan kepada mereka perhiasan berupa gelang-gelang dari perak. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan Tuhan mereka memberi minum kepada mereka dengan minuman yang suci. Inna hadza kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini bagi kalian adalah satu balasan dan adalah usahamu, segala usaha yang pernah kamu lakukan itu mashkura, diterima oleh Allah dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa ayat yang menunjukkan betapa indah keadaan di sorga yang akan diperoleh oleh setiap penghuni sorga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan seperti itu di dalam sorga. Selanjutnya Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan qauluhu fahum hina idzin ila rabbihim yanzurun. Maka mereka penghuni sorga pada waktu itu ila rabbihim yanzurun, melihat Rabb mereka, melihat Tuhan mereka. Kata Syekh hafizahullah, lamma dzakarul musannif rahimahullah na'ima ahli aljannati atba'ahu bidzikri a'zami na'imin yanaluhu ahli aljannah. Setelah al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah menyebutkan tentang kenikmatan penghuni sorga, lalu beliau kemudian menyusulinya dengan menyebutkan kenikmatan yang paling besar yang akan diperoleh oleh ahli sorga. Apa itu? Wa huwa ru'yatullah, yaitu melihat Allah. Tidak ada kenikmatan di dalam sorga yang diperoleh oleh seorang mukmin yang lebih besar daripada kenikmatan melihat Allah SWT. Melihat Allah adalah kenikmatan yang sangat besar, yang paling besar. Haqiqatan bi absarihim, melihat Allah itu secara nyata, sungguh-sungguh dengan mata-mata mereka. Kama qala subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23, wujuhun yawma idzin, wajah-wajah manusia penghuni sorga pada waktu itu, nadhiratun, berseri-seri wajahnya, berseri, seluruh wajah penghuni sorga berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah itu memandang kepada Allah, memandang Rabbnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza takhala ahlul jannatil jannata yaqulu Allahu azza wa jalla turiduna shay'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al jannata wa tunajjina minan nar. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, idza dakhala ahlul jannatil jannah, ketika penghuni sorga masuk sorga, yaqulullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman kepada penghuni sorga yang sudah masuk ke dalam sorga, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan kepada kalian, apakah kalian ingin tambahannya lagi, apakah kalian menginginkan ada kenikmatan tambahan lagi. Fayaqulun, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri-seri. Ini sudah satu kenikmatan. Bukankah engkau ya Allah telah menjadikan wajah kami berseri-seri putih. Alam tudkhilnal jannata, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga. Ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Itu saja rasanya sudah cukup. Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Kira-kira mau enggak kita mendapatkan sorga dan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Mereka seakan-akan tidak membutuhkan tambahan lagi, karena nikmatnya sudah penuh. Mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Qala, Nabi bersabda, fayakshiful hijaba, maka Allah kemudian menyingkapkan tabir yang menutupi, menjadi penghalang pandangan manusia terhadap Allah, menyingkapkan tabirnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla, maka mereka tidak pernah diberi sesuatu pun yang lebih mereka cintai, lebih mereka sukai daripada melihat Allah azza wa jalla. Tidak ada sesuatu pun yang lebih nikmat, tidak ada sesuatu pun yang lebih menyenangkan mereka dibandingkan dengan ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tala Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW membaca qaulahu ta'ala, firman Allah ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi kalau enggak salah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan mereka akan mendapatkan husna, mereka akan mendapatkan pahala yang besar berupa sorga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, wa ziyadah, dan akan mendapatkan tambahannya. Apa itu tambahannya? An-nazar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Tambahan dari segala kenikmatan yang sudah mereka peroleh adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini keyakinan Al-Imam Al-Muzani, dan ini juga keyakinan para imam seluruhnya, Imam Syafi'i, semuanya meyakini bahwa kaum muslimin nanti di sorga akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad fassara jama'atun min as-sahabati aydan az-ziyadata fil ayati as-sabiqah bi annaha ru'yatullahi azza wa jalla. Sesungguhnya sejumlah sahabat juga menafsirkan yang dimaksudkan dengan ziyadah, tambahan kenikmatan yang Allah berikan kepada penduduk surga dalam ayat ini ialah bi annaha, bahwa yang dimaksudkan ziyadah, tambahan kenikmatan itu adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Melihat Allah Azza wa Jalla. Siapa sejumlah sahabat itu? Minhum Abu Bakrin As-Siddiq. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wa Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa Amir ibn Sa'ad. Dan sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. والنظر إليه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعد الموت. Melihat wajah Allah, melihat Allah SWT dan melihat wajahnya itu tidak terjadi kecuali setelah kematian nanti. Jadi di dunia tidak ada orang yang bisa melihat Allah, karena itu di luar kemampuan manusia. Tetapi melihat Allah itu nanti sesudah manusia mengalami kematian di sorga yang paling pasti. Kama qala Nabi SAW, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan di sini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ta'allamu, pelajarilah oleh kalian, annahu lan yara ahadun, bahwasanya tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan melihat Rabb-nya. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan melihat Rabb-nya hatta yamut, sebelum dia mati. Dalam kehidupan dunia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatihi, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Nasa'i di dalam Al-Mustaba dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Kalim At-Tayyib. Walihada kana, oleh karena itulah di antara doanya Nabi SAW di dalam salatnya, di antara doa Nabi SAW di dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu nikmatnya melihat wajahmu. Berharap untuk bisa melihat Allah, melihat wajah Allah, dan itu satu kenikmatan yang besar. Wasyauqa ila liqa'ik, dan aku mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Mohon kepadamu kerinduan untuk bertemu denganmu. Fi ghairi dharra'a mudirrah, tidak dalam bahaya yang membahayakan. Wala fitnatin mudillah, dan tidak di dalam fitnah yang menyesatkan. Harapan untuk bertemu dengan Allah ini tidak dalam keadaan sesuatu yang membahayakan dan tidak dalam keadaan fitnah yang menyesatkan. Kemudian Syekh Abdul Razzaq hafizahullah membawakan perkataan Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam menjelaskan makna fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Beliau Ibn Rajab rahimahullah mengatakan, wa innama qala min ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah li'anna syauqa ila liqa'illah yastalzimu muhabbatal maut. Mengapa beliau bersabda di dalam doanya, dan itu sekaligus juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa seperti ini. Beliau mengatakan min ghairi dharra'a mudhirrah, tanpa ada sesuatu bahaya yang membahayakan. Wala fitnatin mudhillah, tanpa ada satu fitnah yang menyesatkan. Kenapa beliau mengatakan demikian? Li'anna syauqa ila liqa'illah, karena rindu bertemu dengan Allah itu yastalzimu habbatal maut. Ada apa? Yastalzimu mengharuskan atau membawa konsekuensi untuk senang kepada kematian. Jadi di balik itu seakan-akan ada konsekuensi untuk menyukai kematian, berharap untuk bertemu dengan Allah kan seolah-olah menginginkan kematian. Wal mautu yaqa'u tamannihi katsiran min ahli dunya biwuqu'i dharra al-mudhirra fid dunya. Sedangkan kematian, harapan banyak orang di dunia ini, terjadinya harapan manusia terhadap kematian, angan-angan manusia terhadap kematian ini. Wal mautu yaqa'u tamannihi katsiran min ahli dunya bi wuqu'i dharra al-mudhirra fid dunya. Kematian ini terjadi harapan terhadap kematian dari banyak dari penghuni dunia dengan terjadinya dharra, kesulitan, terjadinya bahaya yang membahayakan di dunia ini. Jadi karena mengalami kesulitan di dunia, karena adanya bahaya yang menimpa di dunia, maka banyak di antara penghuni dunia yang mengharapkan kematian. Wa in kana manhiyan anhu fi syara', meskipun secara syariat itu dilarang. Meskipun secara syariat itu dilarang, tapi kebanyakan penghuni dunia ketika mengharapkan kematian itu disebabkan karena ada bahaya yang membahayakan dirinya. Karena ada kesulitan yang menimpa dirinya, sehingga karena kesulitan-kesulitan itu, karena bayangan-bayangan masalah-masalah dunia yang berat, akhirnya mereka mengharapkan kematian. Meskipun itu dilarang di dalam agama. Wa yaqa'u min ahli ad-din tamannihi li khasyati al-wuqu' fil fitanil mudillah. Sebaliknya, orang-orang yang beragama ketika mengharapkan kematian itu terjadi karena khawatir terjerumus dalam fitnah yang menyesatkan. Karena khawatir terjerumus dalam fitnah yang menyesatkan. Fasa'ala tamannil mauta khalian min hadainil halain. Maka Nabi SAW memohon agar harapan kematian itu tidak terjadi karena beratnya menghadapi hidup, dan bukan karena fitnah yang menyesatkan. Jadi harapan kematian ini hendaknya tidak terjadi karena dua hal tadi, dharra mudhirrah dan fitnah yang mudhillah. Wa ayyakuna nasyian an mahdhi mahabbatillah, dan hendaknya harapan itu terjadi semata-mata karena cinta kepada Allah. Wasyauq ila liqa'ih, dan karena rindu kepada Allah. Jadi harapan kematian itu bukan karena takut menghadapi dunia, bukan karena beratnya menghadapi dunia. Banyak orang putus asa menghadapi tantangan dunia, akhirnya mengharap kematian, atau ada fitnah yang khawatir akan menyesatkan. Tapi hendaknya ini ketika berharap ingin berjumpa dengan Allah itu karena semata-mata cinta kepada Allah dan semata-mata rindu kepada Allah. Jadi yang dirindukan itu adalah ketemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa yang semacam ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi bukan mengharapkan kematian karena takut dunia, tapi karena benar-benar yang diharapkan bukan kematiannya, tetapi yang diharapkan adalah berjumpanya dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Berikutnya Syekh Abdul Razzaq hafizallahu mengatakan qauluhu la yumaruna fin nadari ilaihi wa la yashukkun. Wa hadha tanbihun jalilun minal musannif rahimahullah annahu yajibu 'alal mu'min alla yakuna 'indahu shakkun wala miryatun fi sya'nir ru'yah fadlan 'amman yunkiruha wal 'iyadu billah. Perkataan al-Imam al-Muzani la yumaruna fin nadari ilaihi wala yashukkun, mereka tidak bimbang dan tidak ragu di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa hadha, ini adalah tanbih, memberikan perhatian kepada kita, dan ini adalah masalah yang agung, tanbih yang agung, perhatian, peringatan yang agung, minal musannif, dari al-musannif, dari al-imam al-muzani rahimahullah, annahu yajibu, yaitu apa, adalah wajib alal mu'min, bagi setiap mu'min, Allah yakuna indahu syak, untuk tidak memiliki keraguan. Hendaknya adalah wajib bagi mukmin untuk tidak memiliki keraguan, wala miryatin, dan tidak pula kebimbangan, fi sya'nir ru'yah, dalam kaitannya dengan masalah melihat Allah. Saya ulangi, ini tanbih jalil, pengingat yang mulia, yang luhur, yang agung dari al-musannif al-imam al-muzani rahimahullah, bahasanya wajib bagi mukmin untuk tidak ragu dan tidak bimbang terkait dengan masalah bahwa nanti kaum mukminin di sorga akan melihat Allah, tidak boleh ragu tentang hal ini. Pasti kita harus yakin secara pasti bahwa setiap mukmin nanti di sorga akan melihat Allah, enggak boleh ragu. Amman yungkiruha, fadlan amman yungkiruha, apalagi mengingkarinya. Ragu saja enggak boleh, apalagi mengingkarinya, wal a'yadu billah. Jadi enggak boleh mengingkari, karena ada sebagian di antara kaum muslimin atau mengaku muslim yang tidak percaya bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Padahal melihat Allah bagi penduduk sorga itu hal yang disepakati oleh seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Berarti yang ingkar itu tidak masuk dalam lingkaran ahli sunnah wal jamaah, atau minimal dia tidak mengerti bahwa itulah salah satu di antara keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Fa inna hadha mujibun lihirmanihim minha, sesungguhnya ini akan menyebabkan mereka terhalang dari melihat Allah. Kalau orang ingkar, berarti orang itu tidak yakin, tidak beriman dengan Al-Qur'an, dan tidak beriman kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan menyebabkan orang terjerumus dalam kekafiran dan akhirnya terhalang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yakum fi qalbihim at-ta'ma'u fi ru'yatil bari azza wa jalla. Karena di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar, tidak percaya bahwa nanti kaum muslimin akan melihat Allah di sorga, itu berarti hatinya tidak menginginkan untuk melihat Allah. Itu akan bisa menjadi penghalang orang-orang ini untuk melihat Allah, karena mengingkari ayat Al-Qur'an dan mengingkari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala ba'du salaf, oleh karena itu sebagian salaf mengatakan man kadzdzaba bi karamatin lam yanalha, barang siapa yang mendustakan, yang mengingkari suatu kehormatan yang diberikan oleh Allah, karamah, maka dia tidak akan memperolehnya. Melihat Allah itu satu karamah, satu kemuliaan yang Allah berikan, kemudian diingkari, maka orang yang mengingkari tidak akan mendapatkannya. Wa ru'yatullah ajallu karamatin. Ru'yatullah, melihat Allah itu merupakan karamah yang paling besar. Karamah yang paling agung. Qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, afwan. Qauluhu, perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikutnya, fawujuhuhum bikaramatihi nadiratun. Maka wajah-wajah penghuni sorga dengan karamah yang Allah berikan itu berseri-seri. Wajah mereka berseri-seri dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Minan nubrah wahiyal husnu wal baha. Nadirah, dari asal kata nubrah, yang arti nubrah itu adalah al-husnu wal baha, indah dan cemerlang, berseri-seri. Qala ta'ala wujuhun yawma idzin nadhirah. Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Ay hasanatun bahiyatun, maksudnya indah dan cemerlang, berseri-seri. Wa tanawwa'at ibaratus salaf fi tafsiri hadhil ayah. Ungkapan para salaf di dalam menafsirkan ayat ini bermacam-macam. Faqila nadiratun bimakna hasanah wa na'imah wa masrurah wa musriqah wa munirah wa nudrah tashmalu dhalika kullah. Jadi ungkapan para salaf di dalam menafsirkan kalimat nadhirah ini bermacam-macam. Ada yang mengatakan nadhirah maknanya adalah hasanah, indah, na'imah, yakni wajahnya berseri, penuh kenikmatan. Masrurah, wajahnya gembira. Musyriqah, bercahaya. Munirah, bersinar. Wan nudrah, kata nudrah itu mencakup semua pengertian yang tadi disebutkan dari perkataan para ulama tadi. Hasanah, na'imah, masrurah, musriqah, munirah. Kata nadhirah itu mencakup semua pengertian di atas. Wa qauluhu bi karamatihi. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wa bi karamatihi, dengan karamah yang Allah berikan. Ai anna hadhihi minnatun mannallahu alaihim an hadahum lil iman wa akramahum bil istiqamati wa thabbatahum ala ta'ah. Artinya, sesungguhnya ini adalah minnah, anugerah dari Allah yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada mereka. Intinya anugerah ini Allah berikan kepada mereka karena apa? Yaitu an hadahum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka untuk beriman. Ini hidayah taufik. Allah memberikan taufik kepada mereka untuk beriman. Wa akramahum, Allah muliakan mereka dengan karamah berbentuk istiqamah. Allah muliakan mereka, Allah anugerahkan kepada mereka karamah berbentuk sikap istiqamah dalam Islam, dalam iman. Wa thabbatahum ala ta'ah, dan Allah menjadikan mereka mantap, mantap di atas ketaatan, tidak goyah di atas ketaatan. Hatta manna alaihim bikaramatin nazar ila wajhihil karim, sehingga Allah anugerahkan kepada mereka dengan karamah berupa melihat wajah Allah yang mulia. Karamah yang pertama, Allah berikan iman kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan sikap istiqamah dalam keimanan ini. Allah mantapkan di dalam ketaatan. Karamah yang kedua di akhirat, yaitu mendapatkan surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita cari karomah, karomah yang seperti itu yang kita cari. Bukan khawariq lil adah, bukan karomah yang kita cari-cari adalah karomah supaya kita bisa melakukan hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh. Nanti lama-lama terjerumus bukan mendapatkan karomah dari Allah, tapi mendapatkan karomah dari setan. Bisa menghilang, bisa sakti, bisa tembus tembok, bisa masuk ke dalam ruangan lewat lubang sinar. Kalau itu yang dicari dan itu dipelajari, maka terjerumusnya tidak ke dalam karomah yang Allah berikan, tapi itu adalah karomah dari setan, yang artinya itu bukan karomah, itu penghinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karomah yang harus kita cari-cari adalah bagaimana kita mendapatkan taufik dari Allah untuk beriman, untuk istiqamah di dalam keimanan ini, untuk senantiasa menjalankan ketaatan, dan itu semuanya butuh kesabaran. Itu semuanya membutuhkan kesabaran, dan sabar itu ternyata bukan perkara yang ringan. Dan setiap ibadah yang besar di dalam Islam, apakah itu tawakal, apakah itu khasyah, apakah itu sabar, ini merupakan bentuk-bentuk peribadatan yang sangat besar di dalam Islam. Mengapa besar? Karena berat. Kalau bukan berat, tidak akan merupakan ibadah yang besar. Sabar itu berat. Kita perlu berlatih untuk sabar dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sabar itu termasuk ibadah kepada Allah yang besar. Seperti halnya tawakal kepada Allah termasuk ibadah yang besar. Karena bukan sembarangan orang bisa bertawakal kepada Allah. Tidak setiap orang bisa bertawakal kepada Allah. Untuk bisa bertawakal kepada Allah, harus beriman dulu kepada takdir. Harus memahami takdir dan beriman kepada takdir. Kalau orang tidak percaya kepada takdir, bagaimana dia bisa bertawakal? Dan bagaimana dia bisa bersabar menghadapi masalah-masalah? Dan karena itu, karena kesabaran, karena istiqomah, karena kemantapannya, kesabarannya dalam ketaatan kepada Allah di dunia, maka di akhirat akan mendapatkan karomah yang sangat besar dari Allah. Yang terbesar adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, wujuhun yawma idhin nadhirah, ay hasanah, ila rabbiha nadhirah, qala tanzuru ila al-Khaliq, وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق أي أنها تكسب هذا الحسن والبهاء برؤيتها لله عز وجل. الحسن البصري رحمه الله mengatakan tentang ayat wujuhun yaumaidhin nadhirah, pada hari itu wajah-wajah berseri-seri, أي حسنة, wajahnya indah, gemerlap wajahnya, إلى ربها نذره, melihat kepada Allah Rabbnya. Qala ila rabbiha nadhirah, artinya tanzuru ilal khaliq, wajah-wajah itu melihat kepada khaliqnya. Wa huqqa laha an tanzar, dan memang wajah-wajah itu layak untuk berseri-seri. Karena apa? Karena dia melihat kepada al-khaliq. Ay annaha taqsibu hadzal hasan wal baha, artinya wajah-wajah itu menjadi indah dan berseri-seri karena melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, wa qawluhu, perkataan al-imam al-muzari berikutnya, wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah, mata-mata mereka dengan karunia Allah akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. وَهَذَا تَأْكِيدٌ أَنَّ رُؤْيَةَ اللَّهِ حَقِيقَةٌ بِالْأَبْصَارِ, ini penegas bahwa melihat Allah itu nyata-nyata dengan pandangan mata-mata mereka. Makanya Al-Imam Al-Muzani menegaskannya dengan a'yunuhum, mata-mata mereka akan melihat Allah karena karunia dari Allah. Ini penegas bahwa melihatnya Allah itu sungguh-sungguh dilihat dengan pandangan mata, bukan dengan pandangan hati. Mata hati, mata kepala yang akan bisa melihat Allah itu nanti pandangan mata hati, bukan mata, bukan sekedar mata, mata hati. Mata kepala yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Fi qawlihi wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu dalam firman Allah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, terulang tadi. Li'anna an-nadhar idza uddiya bi ila lam yahtamil ghaira ar-ru'yatil haqiqiyyah bil absar. Karena nazar ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Allah, an-nadhar, kata nadhar kalau dibantu dimutaaddikan dengan huruf ila, nazar ila tidak mengandung kemungkinan yang lain kecuali melihat secara sesungguhnya dengan pandangan mata. Jadi nadhara ila itu pasti dengan mata, karena ada huruf ila sesudahnya, atau disambung dengan huruf ila. Di sini pakai huruf ila, ila rabbiha nadhirah, nadhirah ila rabbiha. Tidak bisa lain ditafsirkan, kata di sini, kata Syekh Abdul Razak, bahwa nadhar ketika disambung dengan kata ila itu tidak mengandung kemungkinan makna lain kecuali melihat sesungguhnya dengan mata, dengan pandangan mata. Dan di sini dengan ila, ila rabbiha nadhirah. Ini saja, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan keimanan kita kepada prinsip-prinsip yang harus kita imani terkait dengan akidah-akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan dengan itu kita juga merasa ada teman, dan teman kita para ulama, diantaranya adalah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, dan gurunya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga para ulama besar yang lainnya memiliki kesamaan prinsip dalam masalah-masalah ini. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan, maka kita akan berusaha menjawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, apakah benar tentang cerita setelah di neraka umat Islam nantinya dimasukkan ke dalam sorga? Jadi kaum muslimun, orang Islam, orang yang beriman, yang melakukan kemaksiatan, orang yang bertauhid, yang melakukan kemaksiatan, apabila dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, maka akan dikeluarkan dari neraka. Suatu saat akan dikeluarkan dari neraka, dan nanti tidak akan ada lagi orang yang beriman, orang yang bertauhid yang tetap tinggal di dalam neraka. Semuanya akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam sorga. Dan nas-nas yang semacam ini, kata para ulama, mutawatir. Hadis-hadis yang menjelaskan bahwa kaum muslimin, orang-orang yang bermaksiat tapi dia bertauhid, ketika dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah akan dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam sorga. Ini nas-nas hadisnya, para ulama mengatakan itu adalah nas-nas hadis yang mutawatir. Yang tidak berpemahaman seperti itu berarti pemahaman itu salah, sesat, menyimpang. Karena ini merupakan perkataan Nabi SAW dan kesepakatan seluruh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah berdasarkan nas-nas yang ada. Jadi memang setiap muslim yang bertauhid tapi dia memiliki kemaksiatan, ketika suatu saat Allah misalnya berkehendak untuk memasukkan dia ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalam neraka, dia akan keluar dari neraka. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan keyakinan ini adalah keyakinan Nabi SAW, keyakinan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini sering kita bahas insyaAllah. Ini pertanyaan, jawaban saya dari pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kejelasannya kembali mengenai orang yang mendapatkan naungan kelak di akhirat itu seperti apa, dan bekal kita menuju ke sana apa saja yang harus dipersiapkan di dunia ini. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW pada bahwa ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada waktu itu tidak akan ada naungan lain selain naungan Allah SWT. Ya, orang yang taat, orang yang pemuda yang selalu tergantung hatinya dengan masjid, orang yang saling menyintai antar sama kaum muslimin, 2 orang yang saling menyintai, kemudian orang yang takut maksiat dan lari meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada Allah, itu diantaranya orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat. Dan bagaimana caranya? Ya, kita bersabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan, apapun bentuk kemaksiatan itu, dan jangan coba-coba kita, artinya kita mohon kepada Allah senantiasa, jangan coba-coba kita mengais-ngais celah-celah yang dari celah-celah itu nanti akan menyebabkan kita terdorong terus melalui jalan yang akhirnya menuju ke dalam neraka. Zina itu dosa besar. Untuk sampai kepada zina ada jalannya, ada jalannya pasti. Lah, jalan-jalan, sebab-sebab yang bisa menjadikan kita terjerumus dalam zina harus kita hindari. Mulai dari menghayal, itu juga jalan menuju kepada perzinaan. Nonton kemaksiatan, itu juga jalan menuju zina. Semuanya ini kita harus hindari. Harus hindari. Caranya ya seperti itu. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Karena menjalankan ketaatan kepada Allah itu bukan perkara yang sederhana. Harus dilakukan dengan kesabaran. Kalau kita bisa sabar, berarti kita mendapatkan taufik dari Allah untuk senantiasa taat kepada Allah. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Sabar kita meninggalkan kemaksiatan. Sabar untuk tidak berada di jalur yang menjadi penyebab kita terdorong dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang paling besar adalah syirik. Kemudian bid'ah. Mengadakan perkara baru dalam urusan agama, dalam urusan peribadatan. Kemudian dosa-dosa besar, kemudian dosa-dosa kecil, kemudian sampai hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ihsannya keislaman seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, meskipun mubah secara hukum, boleh secara hukum. Jadi kita berusaha untuk meninggalkan meskipun itu hal yang mubah. Kalau itu tidak ada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan. Karena kalau kita terus bergelimang melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, nanti lama-lama kita akan terseret melakukan maksiat-maksiat kecil, maksiat besar, akhirnya menjadikan kemaksiatan itu menjadi jalan hidupnya. Wal'iyadubillah. Itulah persiapan-persiapan yang perlu dilakukan. Mudah-mudahan jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihat dan doanya agar selalu istiqomah di jalan sunnah. Ya, kita saling mendoakan, tapi kita juga bersemangat. Tidak hanya mengharapkan doa dari orang lain, tapi kita sendiri juga berdoa, dan juga bukan sekedar berdoa, tapi melakukan usaha-usaha. Karena doa, kalau kemudian berdoa tapi kita tidak melakukan usaha, ya sama saja, nggak ada dampaknya yang positif. Jadi kita berdoa tapi kita juga harus melakukan usaha-usaha yang nyata, sehingga kita akan mendapatkan taufik dari Allah untuk senantiasa istiqomah berjalan di atas jalannya. Dan yakini ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu terkandung makna ini. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Itu memiliki kandungan makna mohon istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sungguh-sungguh di dalam membaca surat Al-Fatihah ketika salat, dan salatnya enggak boleh main-main, salatnya harus benar-benar khusyuk, dinikmati salat itu, karena salat itu adalah nikmat bagi muslim. Kemudian pertanyaan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana cara kita menyeimbangkan antara duniawi dan akhirat kita, mengenai pembicaraan yang telah dipaparkan. Ya harus seimbang. Kita hidupkan di dunia. Di dunia itu perlu makan. Ada fisik kita yang kita perlu kasih makanan fisik, tapi juga ada ruh kita yang perlu makanan rohani. Kedua-duanya harus berjalan seimbang. Jadi makanan fisik kita cari untuk memberikan makan kepada fisik kita, tapi harus dimotivasi itu untuk beribadah kepada Allah. Nanti akan seimbang itu. Sehingga ketika kita cari dunia dan cita-cita kita mendapatkan dunia itu 100, dapatnya 10, ya berarti bagian rezekinya hanya segitu untuk hari itu. Selanjutnya kita tetap berusaha dengan tawakal, seperti tawakalnya burung. Tawakalnya burung itu usaha itu. Ya, burung itu bertawakal, yakni apa namanya? Lau tatawakkalun 'ala Allah kama yatawakkalu at-tayr, ya. Tardu khimasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana burung, burung itu kalau pagi pergi dalam keadaan perut kosong, pulangnya sore hari sudah penuh perutnya. Itu menunjukkan apa? Berusaha. Itu tawakal, tapi tawakal itu usaha. Dan dengan demikian akan terjadi keseimbangan. Tapi usaha untuk mendapatkan dunia bukan dunia semata. Dunia dicari untuk akhirat. Karena rohani kita butuh fisik, ditopang dengan fisik. Fisik kita kasih makanan yang halal dan dengan ridho Allah, dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Tapi kebutuhan rohani kita lebih penting daripada kebutuhan fisik kita. Kesehatan rohani kita perlu kita jaga kesehatannya, dan itu lebih penting daripada menjaga kesehatan fisik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Segumpal apa namanya? Iya, mudghah. Kalau mudghah ini baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Kalau rusak mudghah ini, maka fisiknya akan menjadi rusak. Apa mudghah yang dimaksud? Yang dimaksud dalam hadis ini, ala wahiyal qalb. Yang dimaksudkan mudghah ini, segumpal daging ini adalah al-qalb. Kalbu, qalbu. Jadi di dalam hati yang sehat terdapat fisik yang sehat. Ya, bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Di dalam hati yang sehat terdapat fisik yang sehat. Boleh dibuktikan di mana saja. Ya, boleh dibuktikan. Orang boleh fisiknya lemah, sakit-sakitan, tapi kalau hatinya kuat, maka dia akan kuat untuk beribadah kepada Allah. Dia akan kuat beribadah kepada Allah. Tapi kalau hatinya lemah, sesehat apapun untuk baca Quran malas itu. Boleh dibuktikan di mana-mana bahwa di dalam hati yang sehat terdapat fisik yang sehat. Jadi seperti itu. Jadi kita menyeimbangkan dunia dan akhirat caranya seperti itu. Dunia jangan menjadi hal utama. Jangan separoh-separoh gitu ya. Menyeimbangkannya bukan separoh-separoh. Separoh untuk dunia, separoh untuk akhirat. Bukan. Semuanya untuk akhirat, tapi dunia kita cari untuk akhirat. Semuanya untuk akhirat, dunia kita cari untuk kepentingan akhirat. Kita memberikan makan anak, istri, keluarga, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sampai minta-minta kepada orang lain, tercela dalam agama, enggak boleh itu terjadi. Maka kita mencari nafkah untuk itu, untuk beribadah kepada Allah. Insyaallah seimbang dengan begitu. Ini mudah-mudahan yang terakhir, dan memang benar-benar yang terakhir insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah kita melihat Allah dalam mimpi? Dan melihat Allah di surga itu apakah bisa dilakukan kapan saja atau hanya sekali saja? Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan hidup di dunia tidak pernah melihat Allah. Yang rajih seperti itu, Rasulullah tidak melihat. Ketika beliau sampai ke Sidratul Muntaha tidak bisa melihat Allah. Kalau dalam mimpi bagaimana Allah alam? Yang jelas tidak bisa melihat Allah hatta dalam mimpi. Kalau di sorga, yang jelas Allah akan menjadikan manusia melihat Allah Subhanahu wa taala, dan melihatnya itu enak, gampang. Tidak akan saling berdesak-desakan satu sama lain seperti yang disebutkan dalam riwayat yang sahih. Itu terserah di dalam memahaminya. Tapi nanti kaum mukminin akan melihat Allah di sorga, dan melihatnya sorga itu luas, penghuninya juga tidak perlu berdesak-desakan. Ketika melihat Allah itu akan melihat dari mana saja, di tempat kedudukan mereka masing-masing. Ada di sorga yang tingkat bawah, tingkat tengah, tingkat atas, semuanya akan bisa melihat Allah tanpa harus mengalami kesulitan apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadikan cambuk bagi kita untuk meningkatkan semangat kita, untuk meningkatkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah, meningkatkan semangat kita untuk taat kepada Allah, dan semangat kita untuk menghindari kemaksiatan-kemaksiatan, apapun kemaksiatan itu, sekecil apapun. Kalau bisa kita meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, meskipun boleh. Nas'alullah yuwaffiqana wa iyyakum, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.